Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdillahi khalilil azizil hakim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara ahlu nahu atau ulama nahu yang masyhur adalah siapa? Al-Imam Sibawai. Al-Imam Sibawai, yang mana diceritakan dengan cerita yang masyhur bagaimana awal beliau belajar nahwu. Nah, ketika beliau menghadiri majelisnya Ahlul Hadis Al-Imam Muhammad Hammad Ibn Zaid, ketika gurunya ini membacakan satu riwayat ataukah membaca itu, disalahkan oleh Al-Imam Sibawai. Tetapi ternyata dia yang salah gitu, gurunya yang benar. Terjadi berapa kali sampai akhirnya dinasihatkan oleh gurunya ini, dalam kau belajar agar tidak salah dalam membaca. Maka pada akhirnya Al-Imam Sibawai ini berjanji untuk kemudian belajar ilmu tentang nahwu agar tidak salah lagi dalam membaca. Maka dengan semangat yang beliau miliki, akhirnya beliau menjadi imam dalam perkara nahwu, yang mana kemudian menjadi rujukan karya beliau yang masyhur, yaitu berkaitan dengan Al-Imam Nahwu, yang mana juga masyhur bagaimana kisah dari budak Sibawai ini. Ketika ada seorang ingin mendebat Al-Imam Sibawai dalam permasalahan nahwu, datanglah orang ini ke kediaman atau rumah Al-Imam Sibawai, mengetuk pintu. Yang datang, yang membukakan ternyata seorang wanita tua yang merupakan budak dari Sibawai. Aina sayyiduki? Di mana tuanmu, kata orang ini bertanya kepada budak perempuan ini. Antum tahu apa yang dijawab oleh budak ini? Dia mengatakan kurang lebihnya, fa'a ilal fa'i, fa'idha fa'a al fa'u fa'a. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa artinya? Tuanku pergi untuk cari tempat berteduh. Apabila matahari sudah tergelincir, barulah beliau pulang. Fa'a ilal fa'i, idza fa'al fa'u fa'a. Nah, apa artinya? Mendengar jawaban dari budak ini, dia mengatakan, "Wah, budak ini kok ngene pintere, pomone tuane," akhirnya pergi pulang. Nah, enggak jadi mendebat Al-Imam Sibawai. Akan tapi di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Terjadi pada kisah seorang yang mengemari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akan tapi pada satu titik berdebat dengan Al-Imam siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan nahwu. Orang yang mendebat ini mengatakan pada Syekhul Islam, Di kitab Sibah tidak seperti yang kau katakan, wahai Syaikhul Islam. Nah, Ibnu Taimiyah, rahimahullah. Maka kata siapa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, aku tahu dan mengetahui dengan persis di kitab yang dikarang oleh Sibah itu ada 80 kesalahan dalam permasalahan nahwu. Oh, iya. Maka akhirnya orang ini pun menjadi orang yang membenci Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masyhur bagaimana keilmuan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau berbicara tentang akidah, seakan-akan seolah-olah beliau tidak menguasai ilmu lain selain ilmu akidah. Ketika beliau berbicara tentang tafsir, seakan-akan beliau tidak tahu ilmu lainnya kecuali apa? Kecuali tafsir. Ketika berbicara tentang fikih, seakan-akan beliau tidak mengetahui ilmu lain selain perkara fikih. Maka demikian pula dalam permasalahan nahwu, menunjukkan bagaimana kefakihan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita ya target pertama fakih munyasar sudah cukup insyaallah. Target pertama. Nah, pelajaran kita kita setelah selesai menyelesaikan atau membahas isim yang ke-9 yaitu apa kemarin? Al-ismul ladzi la yang syarif. Apa itu ismul ladzi la yang syarif? Adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Isim yang la yadkhulu alaihi at-tanwinu. Isim yang tidak bisa ditanwin. Di dobel harokatnya. Contohnya adalah Aisyatu Fatimatu. Tidak bisa Aisyatun Fatimatun. Ibrahimu tidak bisa Ibrahimun Ibrahiman Ibrahimin. Wasayati insyaallah tafasiluhu. Kemarin mah tidak dibacanya. Dan akan datang insyaallah perinciannya dari al-ismul ladzi la yang syarif nanti pada halaman 15. Adapun al-ismul mangkus, apa itu al-ismul mangkus? Isim yang apa? Yang mu'rab. Apa artinya mu'rab kemarin? Bisa berubah-ubah harokat atau keadaan akhirnya karena kemasukan amil penyebab perubahan tersebut. Maka dikatakan di sini kullus min mu'rabin yang mana akhiruhu ya lazimah maksurah. Ya lazimah yang di kasrah ma qoblaha sebelum huruf ya tersebut. Contohnya adalah al-hadi. Di akhir dari kata ini adalah ya apa di situ? Ya lazimah dan mana yang di kasrah? Huruf dalnya al-hadi. Al-hadi di kasrah huruf sebelum ya lazimah, demikian pula az-zani. Adapun isim sebelumnya apa? Isim maksur. Al-ismul maksur pakai qaf. Nah. Al-ismul maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang mu'rab bisa berubah keadaan akhirnya karena ada amil yang diakhiri dengan alif lazimah. Contohnya adalah al-wusto, al-mustofa. Dan huruf sebelum alif lazimah tersebut diharokati apa? Fathah. Kalau tadi kasroh, ini fathah. Al-hadi, dalnya di kasroh. Adapun al-fata, sebelum alif lazimah yaitu tak di fathah. Adapun al-asma'ul khamsah adalah isim-isim yang 5. Yaitu apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan apa? Zumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Nah, sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya asmaul khamsahnya adalah abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Adapun kafnya itu bisa diganti dengan apa? Dhamir yang lainnya. Sehingga bisa abukum, abukuma, abuhu, abuha, dan seterusnya. Kecuali dhamir apa kemarin? Ya mutakalim, yaitu abi. Ya mutakalim, yaitu dhamir yang berbicara. Mufrad abi, bapakku, akhi, saudaraku. Masih ingat apa sudah lupa? Kok bingung? Kok belum tahu? Yang penting ikut terus itu nanti lama-lama kan yo dari 10 kan raketan seperempat nyandal gitu. Karena kita harus mungkin setiap pertemuan mengulangi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya untuk lebih menekankan pemahaman, demikian juga hafalan. Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang macam-macam isim. Pembahasan tentang macam-macam isim, golongan atau yang pertama yang dibahas adalah berdasarkan jumlahnya. Secara garis besar berdasar jumlahnya. Ada berapa? 9. Ada berapa? Kalau berdasar jumlahnya ada 3. Yaitu apa? Isim mufrad. Terus yang kedua, musanna. Bisa antum katakan 3, bisa antum katakan 5. Kemudian yang ketiga apa? Isim jamak. Jamak ada berapa? 3. Berarti 3 atau 6 ya. Coba sekarang jamak. Mudzakkar dulu, pemanas dulu. Mudzakkar dulu ya, laki-laki didahulukan. Mudzakkar. Kemudian muannas. Kemudian taksir. Berarti ada 5. Ya kan? 1 isim mufrad, 2 musanna, 3 jamak mudzakkar salim, 4 jamak muannas salim, 5 jamak taksir. Siapa yang udah hafal? Jujur aja, enggak usah anu, enggak apa-apa. Kalau belum, bilang belum, enggak apa-apa, enggak akan dimarahi. Kalau sudah ya sudah, enggak usah tawadhu. Tawadhu. Jangan-jangan antum minal mutawadhiin, tawadhu semua ini. Nah, kemudian golongan yang kedua, tidak berdasar jumlah, gitu aja. Tidak berdasar jumlah. Yang pertama kita bahas apa kemarin? Nomor 6. Yaitu yang barusan tadi. Al-Asma'ul Khamsah. Asma'ul Khamsah yang abuka itu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya kan? Masih ingat atau masih lupa? Yang itu loh, yang malam-malam Mas Nana enggak bisa. Nah, terus kalau enggak bisa enggak pulang-pulang gitu. Itu biasanya paling ingat nanti. Ada yang kemarin. Ya akhirnya dibantu Sani itu bisa akhirnya pulang kan gitu. Yang ketujuh isim maksur. Isim maksur Contohnya apa? Al-Fata. Yang kedelapan, isim mangkus. Isim mangkus. Contohnya apa? Al-Hadi. Atau Al-Hadi. Yang kesembilan, ismul ladzi la yang sorif. Ini yang enggak bisa ditanwin. Kalau antum pengen apa biar enggak mudah lupa, contohnya Sulaimanu gitu. Sulaimanu itu enggak bisa Sulaimanun. Nah, itu apa? Ismul ladzi la yang sorif. Berarti kalau ketemu Sulaiman itu ismul ladzi la yang sorif. Ponimanu. Purnomonu enggak ada. Jadi ini 9 ya. Mufrad berdasarkan jumlah, mufrad musanna, jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Ada berapa li? 5. Kemudian ditambah 4 asmaul khamsah yang Mas Nanang enggak bisa kemarin. Kemudian isim maksur, mangkus dan layang sorif. Terkadang memang butuh peristiwa-peristiwa apa itu biar ingat. Nanti kita ulangi terus biar di luar kepala. Tapi di luar kepala itu hafal ya, bukan di luar kepala enggak hafal. Wah, aku ngeri nahu kok, aku wis di luar kepala. Maksudnya apa? Ora paham. Jadi di luar kepala itu udah apa? Ngelotok. Bukan ngelotok habis ya. Salah kabeh. Udah hafal gitu. Nah. Baik, kita lanjutkan halaman yang berikutnya pembahasan tentang dan wasim ngerung paham wis tambah. Al-i'rabu wal bina'u. Pembahasan tentang al-i'rabu wal bina'u. Apa itu al-i'rab? Jadi ini ada dua pembahasan ya. Pembahasan yang pertama tentang al-i'rab. Pembahasan yang kedua tentang al-bina'u. Pembahasan pertama tentang al-i'rabu. Kemudian pembahasan yang kedua adalah al-bina'u. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amili. Al-i'rabu, i'rab itu huwa adalah. Nah, jadi al-i'rabu di sini isim karena ada alif dan lam. Huwa itu juga isim, domir. Taghyiru, perubahan. Ini juga isim. Awakhiri, akhir-akhir. Ini isim karena apa? Di kasroh. Awakhiri. Itu kan kasroh. Al-kalimi, kata-kata. Al-kalimi ini juga isim. Karena ada alif lam dan apa? Kasroh. Bisa babi dengan sebab, bi-nya itu huruf jar, sababi itu juga isim karena di kasroh ada huruf jar-nya. Dukhuli masuknya ini juga isim karena kasroh. Al-amili, amil. Terjemahnya amil gitu ya. Saya ulangi. Al-i'rabu, i'rab adalah taghyiru, perubahan akhir-akhir suatu kata yang disebabkan karena masuknya amil. Amil itu apa? Yang menyebabkan perubahan gitu gampangnya. Nah, i'rab adalah perubahan akhir-akhir suatu kata disebabkan karena masuknya amil. Perhatikan di sini, yang berubah itu adalah akhir dari suatu kata, ya. Makanya dikatakan awakhir, yaitu akhir dari suatu kata. Bukan di depan, bukan di tengah, akan tapi di akhir. Akan jelas dengan contoh. Contoh. Mislu contoh. Hadza talibun. Ini adalah seorang murid. Talibun. Huruf terakhirnya adalah apa? Ba. Huruf pertamanya to. Kemudian alif, lam, dan huruf terakhirnya ba. Huruf awalnya apa? Huruf awalnya to. Itu tidak kita bahas, ya. Kalau ditanyakan, ya enggak apa-apa. Adapun huruf akhirnya adalah ba talibun. Ini adalah seorang murid. Kemudian ra'aitu taliban, aku melihat. Ra'aitu aku melihat. Berarti ini isim fi'il, ra'a fi'il karena menunjukkan perbuatan. Saya melihat taliban seorang murid. Ra'aitu taliban, saya melihat seorang murid. Marortu bi talibin, saya melewati seorang murid. Kita perhatikan di sini satu kata, yaitu talibun, bisa berubah menjadi taliban, bisa berubah menjadi talibin. Saya ulangi, satu kata yaitu talibun berubah menjadi taliban, berubah lagi menjadi talibin. Itulah yang dinamakan, disebut dengan al-i'rabu. Perubahan akhir suatu kata karena adanya amil yang menyebabkan perubahan. Amilnya mana? Kalau talibun, amilnya adalah hadza. Karena ada hadza, sehingga dia kemudian dibaca talibun. Itu amilnya hadza. Ketika kemudian amilnya berubah bukan hadza, tapi apa di situ? Ra'aitu. Siapa itu? Hadza talibun. Bawahnya ya. Ra'aitu taliban. Marortu bitalibin. Pertama perhatikan di sini perubahan dari talibun menjadi taliban dan berubah lagi menjadi talibin. Inilah yang disebut dengan al-i'rab. Perubahan akhir kata disebabkan karena amil. Perubahan inilah disebut dengan al-i'rab. Kemudian, kenapa ini talibun? Karena ada amil, yaitu hadza. Ketika ini diganti menjadi ra'aitu, maka yang tadinya talibun menjadi apa? Taliban. Ketika diganti lagi dengan bi, kalau ini amalnya bi ya, marotu bi, maka berubah menjadi apa? Bi tolibin. Hadza, ro'aitu, dan bi, inilah yang disebut dengan apa? Amil. Amil. Sedangkan perubahan dari tolibun menjadi toliban dan talibin, itulah yang dinamakan dengan al-i'rab. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Ada pertanyaan? Enggak ada. Iya. Ini amelnya bi, enggak harus marortu. Yang jelas ini ada huruf jar berubah menjadi kasroh. Ya, berubahnya karena huruf jar, bukan karena marortu. Semua huruf jar ya. Contoh. Alkitabu fil maktabi. Siapa yang menyebabkan baknya ini kasrah menjadi maktabi? Karena fi ini amilnya. Siapa yang menyebabkan tolibin baknya ini di kasrah? Huruf jer ba. Gitu. Kenapa ini dari kasrah? Karena ada alif lam al-maktabi. Bisa juga al-kitabu. Ala ya Pak, ala alal ala maktabin bisa. Siapa yang menyebabkan ba ini di kasrah? Ala. Nah, pertanyaannya kapan itu nanti menjadi di domah terus? Nah, itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Nah, dia sebagai fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna, dan seterusnya. Kenapa dia nanti menjadi toliban? Nah, itu nanti ada pembahasan rincian lagi. Kenapa dia menjadi tolibin? Itu akan ada pembahasan terinci lagi nanti di kitab ini. Ini cuma contoh. Amil yang menyebabkan dia di domah tolibun, amil yang menyebabkan dia di fathah toliban atau di kasroh tolibin. Nah, amilnya ini bukan itu aja gitu loh maksudnya. Nah, amilnya bukan hanya haza. Ini salah satu amil haza sehingga menyebabkan tolibun. Nah, contoh lain apa? Ja'a. Telah datang tolibun juga. Nah, paham ya? Contoh lain apa? Kana tolibun mujtahidan misalnya. Nah, ini amil-amil yang menyebabkan bun. Salah satunya karena ada hadza sebagai mubtada apa meneh. Yang jelas ada gambaran sekarang, kenapa ini nanti tolibun? Karena ada sebabnya masing-masing di sini, masih tersembunyi. Ya kan? Kenapa toliban di sini? Penyebabnya masih tersembunyi, masih misteri. Kenapa ini kok tolibin? Karena ada fi salah satunya. Yang lainnya juga ada, apa? Masih misteri. Berarti kita belajar misteri. Misteri. Karena mau dijelaskan susah. Ini kita di tangga pertama, yang itu apa kemarin di tangga yang lain kan gitu. Nanti akan datang saufa, tapi bukan sin. Masih lama insyaallah. Al-bina'u kita lanjutkan. Adapun al-bina'u itu lawan dari al-i'rab. Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Al-bina' adalah tetapnya akhir-akhir suatu kata halatan wahidatan dalam satu keadaan. Al-bina adalah tetapnya akhir-akhir suatu kata dalam satu keadaan saja. Bedanya apa kalau Erop? Bedanya apa dengan Erop? Kalau Erop itu bisa berubah akhirnya seperti tadi, ban bin bun, bun ban bin. Tapi kalau yang namanya albina itu tidak bisa berubah. Contoh, anta, artinya apa? Engkau. Nahnu, kami, ana, saya, hadihi ini. Anta, ketika dia diartikan engkau, ya anta terus. Tidak bisa berubah menjadi antu atau anti. Kalau yang dimaksudkan adalah engkau seorang laki-laki. Nahnu, kami. Tidak bisa kemudian diganti nahna atau nahni. Terus dia nahnu, ya nahnu. Ila yaumil kiamat. Ana, ya ana. Hadihi, ya hadihi, tidak ada. Hadihu, hadiha. Tidak bisa berubah. Itu namanya mabni. Pengen segera selesai. Mic-nya jatuh. Apa tadi? Hadihi. Hadihi. Ini mau pakai apapun, hadza apa hadi, ya hadi. Tidak bisa hadihu, tidak bisa hadiha. Buat saya pengen aneh kok. Hadihu kitabun. Ya silakan dengan keanehan tersendiri. Nah. Contoh ja'a nahnu misalnya. Telah datang kami. Ketika amilnya berubah, ro'aitu. Ro'aitu apa? Nahnu. Tidak kemudian ro'aitu nahna. Ini kan dulu ro'aitu toliban, akhirnya di fathah. Berarti ini juga di fathah nahna. Enggak bisa. Karena ini mabni terus seperti itu. Ila yaumil kiamah. Marotu binahnu. Binahnu. Tidak bisa binahni. Atau ja'ahada. Tidak akan bisa kemudian ro'aitu. Apa? Hadu. Marotu bihadi. Tetap hadza, ya hadza. Ini namanya mabniyun. Tetap dalam satu kondisi atau satu keadaan. Jadi kalau antum tanya, "Pi, usahanya bro?" Alhamdulillah mabniyun. Nah, tetap seperti itu. Berarti enggak murab usaha antum. Ya, enggak murab. Semuanya mabni. Tidak berubah. Nah. Kemudian macam-macam i'rab ada berapa? Ada 4. Macam-macam i'rab ada 4. Nah. Yang pengen mengetahui macam-macam i'rab ada 4, angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang pengen tahu macam-macam i'rab ada 4, angkat tangannya. Berarti semangat. Nah, angkat tangan. Yang enggak angkat tangan berarti enggak pengen tahu, enggak pengen paham. Yang pengen tahu dan pengen paham macam i'rab ada 4, angkat tangannya. Ayo, angkat tangan. Nah, tapi kita lanjutkan beberapa teman yang berikutnya. Kayaknya yang enggak angkat tangan sudah hafal lah, ini paling harap rampung. Rasa angkat tangan. Nah. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.